dengan ancaman ya, pembunuhan atau ancaman yang keras yang lainnya. Ya. Kalau tidak melakukan suatu perbuatan, baik itu kesyirikan, kekafiran, kemaksiatan, akan dibunuh. Kemudian kita melakukannya, kita tidak berdosa. Al-ikrah termasuk di antara udzur, di antara udzur-udzur syar'i. Ya. Walaupun yang dilakukan adalah kesyirikan atau kekafiran. Ya. Tapi tentunya ada syarat-syaratnya. Di antara syarat-syaratnya, ya, bahwasanya ancaman tersebut ya, muhakkak. Jadi pasti dilakukan oleh orang yang mengancamnya. Ya. Bukan sekedar gertakan saja. Tapi benar-benar yang mengancamnya ini, dia akan melakukan apa yang diancamkannya. Ya. Kemudian juga syarat yang lain, yang mengancamnya ini dia mampu untuk melakukan apa yang diancamnya. Punya kekuatan. Sehingga kalau saatnya ada anak kecil mengancam kepada kita ya, untuk melakukan kekafiran, kesyirikan, kemaksiatan, kalau tidak anak kecil ini mengancam akan membunuh kita ya, maka tidak bisa jadikan udzur, dipaksa. Kenapa anak kecil ini dalam keadaan lemah, sementara kita sudah dewasa dalam keadaan kuat? Nah ya. Jadi para ulama menyebutkan dawabit, kaidah-kaidah tentang masalah al-ikrah, dipaksa. Nah, yeah. Kemudian juga kalau seorang dipaksa untuk membunuh orang lain, kalau seandainya tidak membunuh orang lain, dia akan dibunuh. Apakah dia melakukan? Tentu tidak. Yeah. Nah, kalau seandainya dia mempertahankan hidupnya, tapi dengan ya, membunuh orang lain, maka ancamannya semacam ini tidak boleh ditunaikan, walaupun ya, diancam untuk dibunuh. Dia sabar, sabar, nah, untuk menghadapi ancaman tersebut dan tidak melakukan apa yang diancamkan tadi, yang diperintahkan. Kalau seandainya harus mengorbankan orang lain. Nah, kita berikan berkaitan dengan hak orang lain. Beda halnya kalau seandainya dia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang kaitannya hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dia melakukannya dikarenakan dipaksa, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Diberikan udzur. Ya, tapi kalau berkaitan dengan hak orang lain, ya, seperti tadi, bunuh orang lain, kalau tidak kamu yang dibunuh. Maka kita sabar. Ya, sabar walaupun dia membunuh kita. Nah, tidak melakukan apa yang diperintahkannya tersebut. Kenapa? Dikarenakan berkaitan dengan hak orang lain. Ya, berkaitan dengan nyawa orang lain. Nah, sehingga apa yang disebutkan habis tadi. Ya, ketika orang tadi dipaksa untuk berkurban seekor lalat, kalau tidak dibunuh dan ternyata orang ini berkurban, tapi kenapa masuk neraka? Dimungkinkan oleh para ulama, ya, pada awalnya dia enggak ada niatan untuk berkurban walaupun seekor lalat untuk berhala tadi, tapi ketika dipaksa ya, dia melakukannya, kemudian disertai dengan keridhaan dalam hatinya. Nah, ini yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Ya, dikarenakan hatinya pun ya, meridhoinya. Adapun kalau hatinya kokoh di atas keimanan, ya, secara zahir lahirnya dia melakukan perbuatan syirik tadi, tapi hatinya kokoh di atas keimanan, dikarenakan dipaksa tadi, maka ini merupakan udzur syar'i. Sehingga dimungkinkan dalam hadis ini, hatinya pun dia ikut ridho, sehingga sebab masuk neraka. Nah, qauluhu wa qaul akhar qarib. Kemudian mereka mengatakan kepada yang lainnya, berkurbanlah. Qala ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla. Kemudian orang yang satu lagi mengatakan, aku tidak mungkin berkurban untuk seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sesuatu yang kecil, walaupun seekor lalat, seekor nyamuk. Fa fi bayan fadilati tauhid wal ikhlasi wasalabati fid din. Dan hadis ini merupakan penjelasan tentang keutamaan tauhid, keutamaan keikhlasan dan kokohnya di atas agama. Walaupun diancam untuk dibunuh, laki-laki yang kedua ini dia kokoh di atas tauhidnya. Tidak mau berkorban untuk selain Allah Subhanahu wa taala walaupun sesuatu yang kecil. Menunjukkan dia kokoh di atas agamanya. Walaupun akhirnya orang ini dibunuh. Tapi dengan sebab kokohnya di atas agama, dia masuk ke dalam surga. Nah. Khilaf di antara para ulama, kalau dalam kondisi dipaksa seperti itu, nah, mana lebih utama? Apakah dia bersabar walaupun harus disiksa, walaupun nyawa taruhannya, ataukah dia mengikuti apa yang diperintahkan tersebut supaya selamat dirinya? Dikarenakan kondisi dipaksa. Yang jelas hatinya tetap kokoh di atas keimanan. Ini terjadi pada zaman mihnah, zaman ujian di zaman Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ketika penguasanya memiliki pemikiran Mu'tazilah yang berkeyakinan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Sehingga para ulama dipaksa untuk menyatakan Al-Quran adalah makhluk. Ada di antara mereka yang terang-terangan mengatakan Al-Quran adalah makhluk supaya terbebas dari ancaman tersebut, walaupun hatinya mengingkari apa yang diucapkan tadi. Hatinya meyakini Al-Quran adalah kalamullah. Ada di antara mereka yang tauriyah, mengatakan Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran ini adalah makhluk. Yang dimaksud adalah tangannya. Ini adalah makhluk. Tauriyah. Hanya untuk terbebas dari ancaman tadi. Nah, dan mereka tidak berdosa. Mereka tidak berdosa. Kenapa kondisinya dipaksa? Dan termasuk itu. Ada juga yang adalah para ulama yang kokoh di atas keimanan. Seperti halnya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, walaupun harus disiksa, bahkan dengan siksaan yang sangat keras sekali, tetap dia mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk. Dan tentunya kondisi ini ketika dengan sebab ini kokohnya di atas agama, walaupun dipaksa tetap kokoh, walaupun ancamannya siksaan yang berat atau pembunuhan, kemudian berpengaruh kepada keimanan yang lainnya sehingga yang lain pun kokoh. Maka tentunya dalam kondisi ini lebih afdal, lebih utama. Seperti yang dilakukan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kalau seandainya semuanya di antara para ulama ketika itu menyatakan Al-Quran itu makhluk, ini bisa menyebabkan masyarakat, umat terbawa syubhat. Tapi Imam Ahmad rahimahullah ta'ala kokoh di atas keyakinan yang benar. Tetap menyatakan Al-Quran adalah kalamullah walaupun harus disiksa. Nah, begitu pun yang terjadi kepada Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, ketika disiksa untuk keluar dari agamanya, tetap dia mengatakan ahad, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tunggal. Nah, Wa fihi makna qawlihi fil hadis, dan di dalam hadis ini merupakan makna ucapan Nabi SAW dalam hadis, wa ayyakruha an ya'uda fil kufri ba'da idh anqadahu Allah min, dan dia benci kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkan darinya, kama yakrahu ayyukdafa finnar, sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api. Ya. Ini ketika Nabi SAW menyebutkan tentang tiga orang yang akan merasakan manisnya keimanan. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga orang yang akan mendapatkan manisnya keimanan. Yang pertama, ayakunallah wa rasuluhu ahabba ilahi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan selain keduanya. Yang kedua, wa ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang tidaklah cintanya melainkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ayakroha ayya'uda fil kufri ba'da idha anqadahu Allahu min. Dia benci kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkan darinya. Kama yakrahu ayyukdafa finnar, sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api. Ini menunjukkan bahwasannya hendaklah kita benci kepada segala macam bentuk kekafiran. Apalagi setelah Allah menyelamatkan kita dari terjatuh kepada kekafiran tersebut. Bahkan bencinya kita kepada kekafiran, hendaklah sebagaimana kita benci, tidak mau dilemparkan ke dalam api. Sehingga kebencian yang sangat kepada kekafiran. Kalau kita benar-benar benci kepada kekafiran, kita akan menjauhinya. Kita akan meninggalkan kekafiran. Dan kita akan mempertahankan diri kita, walaupun tebusannya, harta kita, nyawa kita, supaya tidak terjatuh kepada kekafiran. Segala macam bentuk kekafiran, hendaklah kita membencinya. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan tegas mengatakan, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْأَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدًا. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kami mengkufuri kalian dan telah nampak di antara kami permusuhan dan kebencian selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah saja. Pernyataan tegas dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kebencian kepada kekafiran. Maka hendaklah kita pun benci kepada segala macam bentuk kekafiran, kesyirikan. Sehingga orang yang benar-benar membencinya, dia akan benar-benar menjaga dirinya jangan sampai terjatuh kepada kekafiran dan kesyirikan tersebut. Dan orang yang memiliki sifat ini, benci kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkan darinya, sebagaimana benci dilemparkan ke dalam api, bagi yang memiliki sifat ini akan merasakan manis dan lezatnya keimanan. Banyak orang yang terjatuh kepada kesyirikan, di antara sebabnya tadi, kurang memiliki rasa benci terhadap kekafiran dan kesyirikan. Tapi kalau kita benar-benar benci kepada kesyirikan, benci kepada kekafiran, kita akan menjauhi sejauh-jauhnya. Nah, sebagaimana kita tidak mau dilemparkan ke dalam api, maka kita pun akan menjauhi kekafiran. Kenapa dikarenakan kekafiran, kesyirikan? Ini sebab seseorang dilemparkan ke dalam api jahanam. Ini antara faedah-faedah dari hadis yang kita bacakan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nastaghfirullah wa nasyukuru, kita lanjutkan pada pertemuan yang lain.